Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita masih berada di dalam kitabun nikah dan yang terakhir kita sampaikan yaitu tentang Al-Muharramat Bisababir Radha'ah. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dikarenakan Ar-Radha'ah, dikarenakan persusuan. Telah kita sampaikan juga mukaddimah atau pendahuluan terkait dengan sebab-sebab atau syarat-syarat yang menjadikan ar-radha'ah menyusu ini menjadi mahram atau diharamkan untuk dinikahi. Yang pertama adalah at-tahrim, pengharaman terjadi dikarenakan ar-radha'ah apabila terjadi sebanyak lima kali. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana fi ma unzila minal Qur'an asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna." Termasuk di antara yang diturunkan dari Al-Qur'an adalah ayat dengan lafaz 10 kali radha'at yang diketahui yuharrimna dapat menjadikan pengharaman di dalam pernikahan. Thumma nusikhna bi khamsi ma'lumatin. Kemudian lafaz asyru radha'at dihapus menjadi khamsu ma'lumat. Khamsu ma'lumat. Lafaz tersebut dimansukh, al-ashr tadi yang 10 tadi dimansukh kemudian diganti dengan khamsu, 5. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yuqra'u minal Qur'an. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ayat ini masih dibaca oleh sebagian sahabat dan mereka menganggap itu bagian dari Al-Qur'an yang dibaca. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apa maksud dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha ini? Naam, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, "Ma'nahu anna an-naskha bi khamsi radha'atin ta'akhkhara inzaluhu jiddan." Bahwasanya an-naskh, pemansuhan dengan 5 kali radha'at itu turunnya di akhir-akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahu sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa ba'dun nas yaqra khamsu radha'atin. Sampai Rasulullah meninggal, sebagian sahabat masih membaca ayat ini dengan lafaz khamsu radha'at wa yaj'aluhuma qur'anan matluwan, dan mereka menjadikannya sebagai ayat Al-Qur'an yang tetap dibaca. Kenapa sahabat masih membaca ayat ini padahal ayat tersebut sudah dimansukh? Nah, yakni pertama kali ayat diturunkan dengan 10 kali radha'at, kemudian dimansukh dengan 5 kali radha'at. Kemudian ayat ini juga dimansukh, yang khamsu ma'lumat ini juga dimansukh. Yang lima kali ini juga dimansuh, dihapuskan secara lafad la maknan, akan tetapi maknanya tidak terhapus, hukumnya tidak terhapus. Lafadnya saja yang dihapuskan dari Al-Quran, akan tetapi hukumnya tetap berlaku. 6. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW meninggal, para sahabat masih membaca ayat ini. Kenapa? Likaunihi lam yablughu an-naskhu liqurbi ahdi, dikarenakan belum sampai kepada mereka tentang pemansuhan ayat ini, dikarenakan dekatnya jarak antara turunnya mansukh ini dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Ketika telah sampai falamma balaghahumun naskhu ba'da dzalik, ketika telah sampai bahwasannya ayat ini dimansukhkan, nah ba'da dzalik, setelah itu raja'u an dzalika, mereka meninggalkan ayat tersebut dan mereka sepakat bahwasannya ayat ini atau lafaz ini tidak termasuk bagian dari Al-Qur'an yang dibaca secara lafaz, akan tetapi hukumnya masih berlaku. Nah, sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, syarat pertama di dalam at-tahrim dikarenakan ar-radha' adalah khamsu radha'atin ma'lumat, lima kali disusui yang mengenyangkan. Yang kedua adalah enam, sebelum disapih, hal tersebut terjadi sebelum anak tersebut disapih. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la radha'a illa ma syaddal 'azma wa anbatal lahm. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada radha' kecuali, yakni tidak ada radha' yang mengharamkan, yang terjadi pengharaman di dalam pernikahan, kecuali yang menumbuhkan tulang dan daging. Nah, dan hal itu tidak terjadi kecuali sebelum disapih. Apabila telah disapih, maka sifat ini tidak ada. Setelah disapih anak tersebut, yakni setelah dia berusia 5 tahun atau di atasnya, atau bahkan ketika dia sudah remaja atau dewasa, maka hal ini tidak memberikan pengaruh dalam pertumbuhan anak yang disusui tersebut. Dan juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuharrimu minar radha'a illa ma fataqa al-am'a fi thadi wa kana qabla al-fitan. Ar-radha'a tidak bisa mengharamkan di dalam pernikahan, yakni tidak bisa menjadikan mahram, illa ma fataqa al-am'a fi thadi, kecuali barakallahu fikum, yang menyebabkan tumbuh badannya, yang mengenyangkan perutnya, wa kana qabla al-fitam, dan hal itu terjadi qabla al-fitam, sebelum disapih. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ar-radha' itu dapat mengharamkan walaupun hanya sedikit ataupun banyak, itu sama saja. Mereka berdalilkan dengan keumuman ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang ar-radha'ah. Barakallahu fikum. Maka jawabannya adalah, naam, bahwasannya ayat-ayat tersebut, barakallahu fikum, ayat-ayat tersebut dijelaskan dengan sunnah-sunnah al-mutahharah. Dijelaskan oleh sunnah hadith-hadith yang menjelaskan tafsir rincian yang terkait dalam pembahasan ini. Di antara mereka ada juga yang berdalilkan dengan hadis Uqbah ibn al-Harith. Dia berkata, "Tazawwajtu imra'atan faja'atna imra'atun sauda faqalat arda'tukuma." Uqbah ibn al-Harith mengatakan, "Saya pernah menikahi seorang wanita. Lalu tiba-tiba datang seorang perempuan hitam dan dia berkata, 'Saya telah menyusui kalian berdua.' Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu tazawwajtu fulanah binta fulan. Faja'atna imra'atun sauda. Saya menikahi fulanah bintu fulan. Lalu datang kepada kami seorang wanita yang berkulit hitam dan dia berkata kepadaku, 'Inni qad arda'tukuma.' Sesungguhnya saya telah menyusui kalian berdua. Fa'a hiya kadhiba, dan dia itu berdusta. Yakni dia itu tidak percaya, Uqbah ibn al-Harith ini tidak percaya dengan ucapan wanita yang berkulit hitam tadi. Nah, dia sudah kadung cinta dan menikahi wanita tersebut. Tiba-tiba datang kepadanya seorang wanita dan mengatakan, bersaksi kepadanya bahwasanya, 'Saya ini sudah menyusui kalian berdua, kenapa kalian menikah?' Dan tentunya Uqbah ibn al-Harith berharap wanita tersebut berdusta. Akan tetapi Nabi SAW, fa'a'radu anni, maka Nabi berpaling dariku. Fa'ataituhu min kibala wajhi. Lalu saya juga berupaya mendatangi Nabi SAW dari arah depannya. Kultu innaha kadhiba. Lalu saya katakan lagi kepada Nabi, sesungguhnya dia berdusta. Qala kaifa biha wa qad za'amat annaha qad arda'tukuma da'ha anka. Bagaimana bisa sementara dia telah bersaksi bahwasanya dia telah menyusui kalian berdua, tinggalkan wanita tersebut, yakni istri yang sudah engkau nikahi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Di sini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, mereka mengatakan bahwasanya Nabi tidak bertanya kepada sahabat tersebut berapa kali wanita tersebut menyusui kalian. Tidak ditanyakan oleh Nabi. Sehingga oleh karena itu tidak ada i'tibar, tidak ada ketentuan dalam terkait dengan jumlah berapa kali dia menyusu. Ini dalil mereka. Maka jawabannya adalah hadis ini masih bersifat umum. Dan tentunya hadis-hadis yang bersifat umum ini kita kembalikan kepada hadis-hadis yang menyebutkan barakallahu fikum secara khusus, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga mereka berdalilkan sebagian mereka ada juga yang mengatakan bahwasanya at-tahrim, pengharaman lantaran ar-radha'ah dengan tiga kali menyusu atau lebih. Barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan hadis la tuharrimul massatu wal massatani. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Satu kali atau dua kali itu tidak mengharamkan, kata Nabi. Satu kali menyusu tidak mengharamkan, begitu pula dua kali. Mereka mengatakan berdasarkan hadis ini terjadi at-tahrim apabila tiga kali atau lebih. Maka jawabannya adalah hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas penjelasan. Dan tidak ada ketentuan, hanya sebatas penjelasan bahwasanya satu kali dan dua kali itu tidak mengharamkan. Dan tidak ada keterangan di dalam hadis ini, barakallahu fikum, bahwasanya tiga kali dan empat kali, barakallahu fikum, itu akan terjadi pengharaman. La. Sehingga hadis-hadis yang dipahami secara mafhum, barakallahu fikum, kita kembalikan kepada hadis-hadis yang menyebutkannya secara sharih. Naam, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian dan juga disyaratkan di dalam ar-radha'ah, tadi kita sebutkan sebelum disapih. Naam. Yang ketiga adalah yakni ar-radha' terjadi pada masa sebelum disapih, yakni sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun. Inilah hitungan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wal walidatu yurdi'na auladunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Para ibu-ibu menyusui anak-anak mereka haulaini kamilaini 2 tahun. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan ar-radha'ah. Bagi siapa yang menyempurnakan ar-radha'ah. Barakallahu fikum. Akan tetapi syarat yang ketiga ini harus dikembalikan kepada syarat yang kedua, yakni sebelum disapih. Maksudnya maksudnya bagaimana? Apabila ada anak yang sudah disapih sebelum 2 tahun. 1 tahun sudah disapih oleh ibunya dikarenakan alasan-alasan tertentu. Kemudian setelah disapih diberikan kepadanya makanan-makanan yang lain sebelum selain dari ASI. Dan hal tersebut, makanan-makanan tersebut menjadi pengganti ASI bagi anak tersebut. Lalu datang wanita dan menyusui anak ini. Apakah hal ini terjadi pengharaman? Terjadi pengharaman, maka kita katakan la. Naam, karena anak tersebut sudah disapih. Karena anak tersebut sudah disapih. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ummu Salamah, wa kana qablal fitam, yakni sebelum disapih. Dan apabila telah terjadi penyapihan, kemudian terjadi rodo'ah kepada wanita lain, maka hal tersebut tidak mengharamkan. Naam. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana hukum anak-anak yang disusui yang mana usianya lebih dari 2 tahun? Barakallahu fikum, atau pada pembahasan rodo'ul kabir. Apakah hal ini orang yang sudah remaja, anak yang sudah remaja atau dewasa, kemudian dia meminum susu dari seorang perempuan, apakah hal ini terjadi pengharaman di dalam nikah? Naam, barakallahu fikum. Dari dalil-dalil yang kita sebutkan di atas, bahwasanya menyusui orang yang sudah di atas 2 tahun, naam, itu tidak mengharamkan di dalam pernikahan, yakni tidak menetapkan al-mahramiyah. Naam, tidak menetapkan at-tahrim. Barakallahu fikum, dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Di antaranya sebagai tambahan adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah Aisyah radhiyallahu anha dan beliau mendapati di sisi Aisyah ada seorang laki-laki. Maka berubahlah wajah Rasul, yakni Rasul tidak ridho. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan innahu akhi. Naam, Aisyah mengatakan bahwasanya dia adalah saudaraku. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzurna ma ikhwanukunna fa innamar radha'ah minal maja'ah." Lihatlah, perhatikanlah siapakah saudara-saudaramu itu. Dikarenakan ar-radha'ah yang mengharamkan pernikahan, naam, adalah dikarenakan al-maja'ah. Dikarenakan al-maja'ah. Dikatakan oleh sahib Tuhfatul Ahwadhi, Sofi Rahman Al-Mubarak Furi, di dalam Syahus Sunan, naam, beliau mengatakan, la yuharrim bitasdidir ra' al-maksurah minar radha' bifathir ra' wa kasriha. Bisa dibaca ar-radha' dan bisa dibaca ar-ridha'. Naam. Illa ma fataqal am'a bin nasab ala annahu maf'ulun bih. Ay alladhi syakka am'a as-sabi kat-ta'am wa waqa'a minhu mawki'al ghada. Wadhalika an yakunu fi awanir radha'. Fi awanir radha'. Yakni kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh barakallahu fikum, oleh para ulama terkait dengan hadis innamar radha'atu minal maja'ah, adalah bahwasanya ar-radha' yang mengharamkan itu adalah ar-radha' yang mengenyangkan, dan hal itu tidak bisa terjadi kecuali pada masa menyusui, kecuali pada masa menyusui, barakallahu fikum, yakni sebelum disapih atau ketika anak tersebut belum berusia 2 tahun. Dan inilah yang bisa mengenyangkan ar-radha'. Inilah yang bisa mengenyangkan ar-radha'. Naam. Sehingga oleh karena itu, naam, berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang tadi, banyak dari ulama dan bahkan dikatakan ini adalah pendapat jumhur. Jumhur ulama bahwasanya radha'ul kabir la tu'athir, la yu'athir. Menyusui orang anak yang sudah lebih usianya 2 tahun, remaja ataupun bahkan dewasa, maka itu tidak menetapkan pengharaman di dalam pernikahan. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang menunjukkan tentang kebolehannya? Yakni boleh menyusui anak yang lebih dari usia 2 tahun atau bahkan sudah remaja. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah Abu Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah bin Abdisyam. Bahwasanya Abu Hudzaifah ini termasuk dari sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Tabanna Saliman. Beliau mengadopsi Salim. Salim. Naam. Wa ankahahu binta akhihi Hindan bintal Walid bin Utsbah bin Rabi'ah. Bahkan Abu Hudzaifah ini menikahkan Salim dengan ponakannya yang bernama Hindun bintul Walid bin Utsbah bin Rabi'ah. Wa huwa maula limra'atin minal Anshar. Yani Abu Hudzaifah mengadopsi Salim ini sebagaimana Nabi mengadopsi Zaid bin Harithah. Wa kana man tabanna rajulan fil jahiliyah da'ahun nasu ilaihi. Dan siapa saja yang mengadopsi seorang, mengangkat anak pada masa jahiliyah, maka orang-orang akan menisbatkan nasab kepadanya. Nah, sebagaimana dahulu Zaid dikatakan Zaid bin Muhammad. Nah, begitu juga Salim dikatakan Salim bin Abi Hudzaifah. Dan bahkan dapat mewarisi harta dari bapak angkatnya. Hatta anzalallahu ud'uhum li'abaihim. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, panggillah mereka dengan menyebut nama bapak-bapak asli mereka. Ila qawlihi wa mawalikum. Sampai pada ayat wa mawalikum. Faruddu ila abaihim. Maka setelah turunnya ayat tersebut, maka nasab mereka dikembalikan kepada bapak-bapak kandung mereka. Faman lam yu'lam lahu abun. Dan setiap anak yang tidak diketahui nama bapaknya, kana maulan wa akhan fid din, maka anak tersebut dianggap maula atau saudara fiddin bagi yang mengadopsinya. Sehingga oleh karena itu Salim ini dikenal dengan Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah. Kenapa? Bapaknya tidak diketahui, bapak kandungnya. Barakallahu fikum. Sehingga dia disebut dengan Salim Maula Abi Hudzaifah. Faja'at Sahlatun bintu Suhail bin Amr Al-Qurashi summal Amiri wa hiya imra'atu Abi Hudzaifah bin Utsbah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Sahlah bintu Suhail bin Amr Al-Qurashi summal Amiri, dan beliau ini adalah istri dari Abu Hudzaifah. Ibu angkatnya siapa? Salim. Naam. Istri dari Abu Hudzaifah. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna nara Saliman waladan." Wahai Rasul, kami ini sudah menganggap Salim ini sebagai anak. Nah, karena dari kecil dia mengadopsinya dan bahkan sempat diakui sebagai anak. Naam, dan dia mengatakan ketika turun ayat ini, naam, barakallahu fikum, dia merasa risih untuk naam menjaga hijab dari anak tersebut. Naam, karena sudah terbiasa dia berada wirawiri di dalam rumah. Naam, sampai turunnya ayat tersebut, barakallahu fikum, ketika Salim memasuki rumah mereka, Abu Hudzaifah merasa tidak enak dan tidak nyaman dan tidak suka. Sehingga dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahlah ini istri Abu Hudzaifah ini mengadu dengan mengatakan bahwasanya kami sudah menganggap Salim ini sebagai anak. Wa qad anzalallahu fihi ma qad alimta. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat yang sudah engkau ketahui. Naam. Sampai pada akhirnya dia bertanya, "Fa kaifa tara fihi?" Yakni di dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Naam. Sampai Sahlah bertanya, "Kaifa tara fihi?" Bagaimana menurut bagaimana pendapatmu tentang Salim ini wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sahlah, "Ardi'ihi." Susuilah dia. Naam, ardi'ihi, susuilah dia. Fa arda'athu khamsa rada'atin. Fa kana bi manzilati waladiha minar rada'ah. Maka Sahlah pun menyusui Salim sebanyak 5 kali. Naam. Barakallahu fikum. Dan Salim ini dianggap sebagai anak susu bagi Sahlah, istri dari Abu Hudzaifah. Barakallahu fikum. Dan jangan dipahami bahwasanya Sahlah menyusui langsung naam kepada Salim, yakni Salim menyusui langsung kepada Sahlah. Bisa jadi di sini dia menuangkan air tersebut kepada ke dalam mangkok atau gelas lalu diminum oleh Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan kita tidak boleh barakallahu fikum membayang-bayangkan dan mengatakan bahwa dan memahami hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak hal itu terjadi kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naam. Ini hadith ini. Lalu bagaimana hadith-hadith ini dengan hadith-hadith yang sebelumnya kita sebutkan? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya hadith ini mansukh atau hadith ini hanya khusus terjadi pada diri Salim Maula Abi Hudzaifah. Naam. Barakallahu fikum. Terjadi pada hanya khusus untuk Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini pendapat dari jumhur ulama. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Siddiq Hasan Khan di dalam kitabnya Ar-Rawdah An-Nadiyah. Naam. Beliau berpendapat lain. Naam, berpendapat menyelisihi pendapat dari jumhur ulama. Beliau mengatakan wa yajuzu irda'ul kabir walau kana dhalihyatin, litajwidin nadhar, dan diperbolehkan untuk menyusui orang yang sudah remaja atau dewasa, walaupun bahkan dia sudah punya jenggot. Nah, litajwidin nadhar, dalam rangka untuk diperbolehkan melihat. Nah, summa hadis Ummi Salamah al-mutaqaddim fihi ardi'ihi hatta yadkhula 'alaik. Nah, beliau kemudian berdalilkan dengan hadis Ummu Salamah, ardi'ihi hatta yadkhula 'alaika. Susuilah dia sampai dia masuk kepadamu tanpa hijab. Nah. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Siddiq Hasan Khan, waqad rawa hadzal hadits minas sahabah ummahatul mu'minin. Hadits ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat, diantaranya adalah ummahatul mu'minin. Siapa saja? Aisyah dan Ummu Salamah. Wa Sahlah bintu Suhail wa Zainab bintu Ummi Salamah. Wa rawahu minat tabi'in jama'atun katsirah, dan juga para tabi'in yang lain yang jumlahnya banyak meriwayatkan hadits ini. Kemudian setelah mereka, generasi selanjutnya banyak dari para muhadditsin yang meriwayatkan hadits ini juga. Waqad dhahaba ila dhalika Ali wa Aisyah, dan bahkan al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Nailul Autar menyebutkan bahwasanya hadits ini bisa jadi dikatakan sampai kepada haddat tawatur, karena banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan, begitu pula banyak juga dari tabi'in yang meriwayatkan hadits ini. Naam. Barakallahu fikum. Wa qad dhahaba ila dhalika Ali wa Aisyah wa Urwah bin Zubair wa Atha' bin Abi Rabah wa Layth bin Sa'ad wa Ibnu Ulayyah wa Dawud Adh-Dhahiri wa Ibnu Hazm. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini, yakni diperbolehkan untuk menyusui orang yang sudah remaja ataupun dewasa, naam, Ali dan Aisyah, Urwah bin Zubair, Atha' bin Abi Rabah, Al-Layth bin Sa'ad, wa Ibnu Ulayyah, Dawud Adh-Dhahiri dan Ibnu Hazm. Wa huwal haq, inilah pendapat yang benar, kata siapa? Siddiq Hasan Khan. Wa dhahaba al-jumhur ila khilafi dhalik, akan tetapi mayoritas ulama, naam, berbeda, yakni seperti yang kita sebutkan tadi dengan tiga syarat. Naam, lima kali barakallahu fikum sebelum disapi, sebelum dua tahun, yang ketiga sebelum disapi. Qala Ibnu Qayyim, kemudian Siddiq Hasan Khan menukilkan perkataan Ibnu Qayyim, bahkan Ibnu Qayyim dan juga gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan hal demikian. Akhadha ta'ifatun minas salaf bihadzal fatwa minhum Aisyah. Sekelompok dari salaf mengambil fatwa ini, di antaranya adalah Aisyah. Walam ya'khud bihi aktsaru ahli al-'ilm. Berbeda dengan mayoritas ahlul ilm, para ulama. Wa qaddamu 'alaihi ahadith tawaqqayatir radha' al-muharrim bima qabla al-fitam wa bis-sughri wa bil hawlaini li wujuh. Akan tetapi mayoritas ulama berbeda dengan Aisyah. Nah, lalu mereka menyebutkan hadith-hadith yang kita sebutkan tadi, yang menyebutkan bahwasanya ar-radha' yang mengharamkan adalah apabila naam sebelum disapih, dan hal itu terjadi sebelum 2 tahun. Li wujuh, dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, kathratuha, dalilnya banyak. Nah, sementara mereka yang membolehkan itu qadiyahnya, kejadiannya hanya satu kali, yakni pada diri salim saja. Nah, yang kedua, anna jami'a zawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam siwa Aisyah fi syikkil man'i, bahwasanya seluruh istri-istri Nabi selain dari Aisyah melarang. Nah, tidak membolehkan. Hanya Aisyah saja yang membolehkan. Yang ketiga, annahu ahwat. Pendapat yang alasan yang ketiga, bahwasanya pendapat jumhur ini lebih kepada kehati-hatian, lebih berhati-hati. Nah, yang keempat, anna radha'al kabir la yunbitu lahman wa la yunshiru wa la yunshizu 'azman. Falayahsumu sulubihi al-ba'diyah allati hiya sababut tahrim. Bahwasanya menyusui orang yang sudah besar itu tidak menumbuhkan daging dan juga tidak menumbuhkan tulang. Nah, tidak membantu pertumbuhan pada daging dan tulangnya. Sehingga tidak ada bagian dari orang tersebut, dari wanita tersebut yang tumbuh kepada anak yang sudah besar tadi. Yang mana inilah yang menjadi sebab dalam pengharaman. Nah, yang kelima, annahu yahtamilu anna hadza kana mukhtassan bi Salim wahdahu. Walidha walihadza lam yaji' dzalika illa fi qissatihi. Bahwasanya ini hanya khusus pada Salim saja. Sehingga enam, tidak ada kejadian yang terjadi selain pada diri Salim. Yang keenam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki rumah Aisyah radhiyallahu anha sementara ada seseorang yang duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka dan marah. Nam, Aisyah beralasan bahwasanya ini saudaraku minar radha'ah. Maka Nabi mengatakan unzur naman ikhwanukunna minar radha'ah fa innamar radha'atu minal majaa'ah. Lihatlah, perhatikanlah siapakah saudara kamu itu dari ar-radha'ah. Hati-hati dalam urusan ini. Dikarenakan ar-radha'ah yang mengharamkan adalah yang bisa mengenyangkan, yakni yang bisa menumbuhkan daging dan bisa menumbuhkan tulang. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini enam alasan yang dipakai oleh jumhur, yang mana dengannya mereka membantah naam pendapat yang mengatakan bahwasanya menyusui orang yang dewasa atau remaja itu mampu mengharamkan di dalam pernikahan. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi qissati Salim maslak. Pada kisah Salim sebenarnya ada sebuah naam pembahasan. Wa huwa anna hadza kana mawdi'u hajah. Yakni pada kisah Salim tersebut, yakni di dalam kisah Salim itu ada sisi pendalilan yang bisa dipakai oleh sebagian ulama untuk pembolehan radha'ul kabir. Bahwasanya ada kebutuhan pada kisah Salim tersebut, ada sebuah kebutuhan. Kenapa demikian? Kita sebutkan secara ringkas. Nah, dikarenakan Salim ini sudah diadopsi semenjak kecil oleh Abu Hudzaifah. Nah, sehingga Salim ini tidak ada halangan untuk keluar masuk rumah dari rumah Abu Hudzaifah. Nah, barakallahu fikum. Fal qawlu bihi mimma yasuhu bihi al-ijtihad. Pendapat ini nah, termasuk diantara pendapat yang diperbolehkan seseorang untuk berijtihad dengannya. Wa'ala'alla hadal maslak akwal masalik. Dan bisa jadi al-maslak ini, sisi pendalilan ini adalah sisi pendalilan yang paling kuat. Wa ilaihi kana syekhuna yajnah. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh guru kami. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang berkata siapa? Ibnu Qayyim. Nah, kata Ibnu Qayyim, apabila hal itu ada kebutuhan, kasusnya mirip dengan kasus Salim Maula Abi Hudzaifah, maka tidak mengapa, karena di situ ada kebutuhan. Nah, dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim, dan bahkan beliau menukilkan juga pendapat ini dari gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Siddiq Hasan Khan. Naam. Al-hasin annal hadis al-mutaqaddim sahih. Kesimpulannya bahwasanya hadis yang tadi kita sebutkan benar. sahih. Dan telah diriwayatkan oleh jumlah banyak dari salaf dan khalaf. Dan tidak ada seorang pun ulama yang mengkritik hadis ini. Enggak ada seorang pun ulama dari ahlus sya'an ini mengkritik hadis ini. Nah, barakallahu fikum. Wa ghayatu maqalahu, yang paling kuat di dalam membantah hadis ini adalah bantahan yang mengatakan bahwasanya hadis ini mansukh. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Siddiq Hasan Khan, wa bi'an law kana mansukhan la waqa'at al-ihtijaj 'ala Aisyah bidzalik. Kalau seandainya hadis ini mansukh, maka niscaya Aisyah radhiyallahu anha akan dibantah dengan dakwa yang mengatakan hadis ini mansukh. Karena terjadi dialog antara Aisyah dengan Ummu Salamah. Nah, kenapa fulan ini masuk kepada engkau? Nah, sementara kami enggak suka fulan ini masuk kepada kami. Nah, kemudian Aisyah menyebutkan hadis Salim. Dan Ummu Salamah tidak mengatakan bahwasanya hadis ini mansukh, walaupun dia berbeda pendapat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah termasuk dari ulama al-mu'asirin pada zaman sekarang ini yang berpendapat dengan pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Dan sebelum dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, pendapat ini juga dikuatkan oleh barakallahu fikum Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, menurut pendapat dari sebagian ulama, naam, bahwasanya itu dibolehkan apabila usianya lebih dari 2 tahun, barakallahu fikum, dengan syarat apa? Memiliki hajah dan kasusnya serupa dengan kasus yang dialami oleh Salim Maula Abi Hudzaifah. Barakallahu fikum. Akan tetapi kalau seandainya dia tidak memiliki kasus yang sama, maka itu tidak diperbolehkan. Inilah pendapat yang padanya terjadi al-jama', penggabungan naam antara dua hadis yang secara zahir bernaam berbeda dan bertolak belakang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna darsuna pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.